يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai para suami, wahai para ayah, wahai para anak lelaki, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan peranmu sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, dan sebagai seorang saudara laki-laki atau sebagai seorang anak lelaki. Dan jangan sampai kematian merenggutmu dan kamu belum total menjalankan peranmu di hadapan Allah, di hadapan Rasul-Nya, dan di hadapan orang beriman, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang saudara lelaki, dan sebagai seorang anak lelaki. Tema khutbah pada hari yang berbahagia ini adalah Masuk Surga Sekeluarga. Sebuah tema yang saya ambil dari feedback ayat yang selama ini kita kenal dan masyhur, Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun shidadun ghilazun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Peliharalah dirimu dulu, lalu pelihara juga keluargamu dari siksa api neraka. Begitu konotasi ayat yang saya coba ambil makna feedbacknya, umpan baliknya, sehingga muncullah tema Masuk Surga Sekeluarga. Tema ini sebetulnya sebuah refleksi diri ketika satu hari saya di mobil bersama anak-anak dan bersama istri, lalu muncul rasa tanggung jawab melihat wajah anak-anak, melihat perjuangan istri, memperhatikan bagaimana kasih sayang istri merawat anak sementara seringkali kita suami sibuk di luar. Terbayang waktu kita bersama-sama di VIP, misalnya VIP lounge di airport, bisa bersama-sama, dan kemudian kita menginap barangkali di satu hotel, kemudian bisa bersama-sama satu kelas. Bayangkan jika satu hari kita berada di VIP lounge di ruang tunggu di airport, tetapi anak kita tidak dapat fasilitas itu. Dan betapa tidak enaknya kalau nanti kita dapat hotel President Suite, tapi anak kita di deluxe. Saya kira kurang sempurna itu kebahagiaan. Saya ingin sampaikan berita gembira di dalam Al-Quran kepada semua yang hadir di sini. Anda semua bisa tinggal satu surga, satu level dengan anak-anak Anda, walau kadang amal soleh mereka lebih rendah dari kita, lebih sedikit dari kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Orang tua yang beriman lalu keimanannya diteladani oleh anak-anaknya, nanti di surga, dalam tafsir Ibnu Abbas dijelaskan kata-kata alhaqna bihim, kami hubungkan anaknya dengan orang tuanya, maksudnya akan kami upgrade surga anaknya menjadi satu level dengan surga kedua orang tuanya. Walau amal soleh anaknya tidak sepadan. Ini mekanisme surga. Mungkin ada yang berkata, kok tidak adil, kenapa surga anak bisa satu level padahal amal solehnya di bawah kedua orang tuanya. Dijawab, dan jawabannya adalah sebagai tambahan nikmat qurrata a'yun buat orang tua yang menjadi teladan kebaikan, teladan keimanan bagi anak-anaknya. Tapi sayangnya Indonesia adalah negara yang tertinggi se-ASEAN anak-anak nonton TV di atas 5 jam. Dan menurut data dari KPI dan KPAI, ada beberapa anak yang usai nonton film atau nonton sinetron atau nonton lawak atau acara apalah dangdutan banci-bancian, itu besok pagi anak-anak kehilangan identitas seksualnya. Tiba-tiba pakai baju perempuan, paginya si lelaki ini, dan berangkatnya pakai high heels. Itu karena memang begitu kuat pengaruh media terhadap anak yang belum punya prinsip. Bahkan beberapa anak ditanya, apa cita-citanya kalau sudah besar ingin jadi banci karena keren, karena ngetop, dan karena kaya raya, karena kaya si fulan dan si fulan. Begitulah bagaimana jika anak tidak mendapatkan perhatian khusus dari orang tuanya, atau orang tuanya sibuk sendiri dengan dunianya, atau ayah ini kemudian autis dengan urusannya sendiri. Padahal dialah yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa masuk surga sekeluarga, kita perlu dulu manual life. Apa yang kita jadikan pegangan agar di keluarga ini bisa dalam kendali orang tua. Seringkali perbedaan prinsip, visi, dan peradaban suami dan istri ini yang dikorbankan adalah anak-anak di rumah ini. Perlu diketahui, masalah terbesar rumah tangga adalah nomor satu komunikasi, kedua baru komunikasi, dan nomor tiga kemudian komunikasi lagi. Tingkat perceraian sekarang menaik tajam dan masih peringkat tertinggi, 70% penyebab perceraian bukanlah talak, bukan dari pihak laki-laki yang menceraikan, tetapi hulu, perempuan yang minta dilepas dengan berbagai alasan. Sebetulnya kata kuncinya dengan semua alasan, pertama alasan ekonomi, dua alasan kebahagiaan dan lain-lain, sebetulnya karena suami gagal menjadi suami, karena ayah gagal menjadi ayah. Tapi itu tadi, jadi celakanya para suami ini tidak sadar dengan kesalahannya. Kenapa saya katakan demikian? Dari semua pendidik, pendidik utamalah yang paling tidak terbina. Guru itu pendidik, dosen itu pendidik, ulama juga pendidik, pemimpin perusahaan di kantor juga pendidik, tapi pendidik utama adalah orang tua. Tapi yang paling tidak terlatih untuk menjadi pendidik, yang paling tidak terdidik untuk menjadi pendidik adalah orang tua, khususnya ayah yang berat tanggung jawabnya. Untuk bisa masuk surga kita butuh pegangan. Harus ada Quran menjadi pegangan di dalam rumah. Sederhana saja, misalnya, kenapa harus Quran dijadikan pegangan untuk menjadi pedoman dalam mencari rezeki buat keluarga? Saya akan berikan 4 tingkatan cara cari rezeki, tapi umumnya orang masih di level 2 saja. Enggak naik ke tingkat kelas 3 dan kelas 4 untuk mendapatkan rezeki yang hebat itu. Sebelum kepada rezeki, kenapa harus kembali ke Al-Quran? Ya, dalam banyak masalah, misalnya ketika terjadi konflik di dalam rumah tangga, harusnya jangan lawyer yang masuk dulu. Ini kepada lawyer dan notaris, jangan masuk terlalu cepat ketika ada konflik rumah tangga. Para mertua, jangan biarkan anakmu konflik berkepanjangan atas nama tidak mau ikut campur. Sayangi dan bela keduanya. Lihat kebenaran dari dua sisi. Maksud saya begini, kalau ada konflik rumah tangga, panduan Qur'annya itu adalah فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِيُّرِيدَ إِسْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Panggil utusan bijaksana dari pihak keluarga laki-laki, tidak mesti mertua, karena biasanya mertua ini subjektif, merasa anaknya sudah dihinakan, merasa anaknya sudah disakiti, sehingga sikapnya subjektif, melihat kebenaran dari sisi anaknya. Sama lawyer tentu membela siapa yang dia bela, tidak melihat kebenaran dari dua sisi. Utus atau cari utusan orang bijaksana dari pihak keluarga laki-laki. Jika kedua utusan bijaksana ini menginginkan islahan, menginginkan perbaikan, Allah akan turunkan malaikat rahmat, yuwaffiqillahu bainahuma. Maka Allah akan berikan taufik sehingga urusan kedua belah pihak ini menjadi mudah dan selesai. Tapi kalau yang turun langsung adalah pihak keluarga yang menginginkan menang kalah, atau apalah prinsip yang dia pegang, atau masuk tiba-tiba lawyer, umumnya pecah. Inilah pentingnya Quran menjadi mekanisme. Begitu juga dalam mencari rezeki. Konon, kenapa anak menjadi banci itu bukan faktor genetik. Penelitian ilmiah sudah membantah itu dari berbagai teori, baik dari sudut genetik secara hormonal maupun secara neuro. Semua salah. Sebab penyakit-penyakit menular bernama LGBT, IQ, intersex dan queer gitu. Ini mereka sendiri yang sebut-sebut seperti itu. Ini perlu saya sampaikan karena diam-diam banyak istri sekarang khawatir suaminya punya pria idaman lain. Ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Tapi ini kenyataan. Dan sedikit-sedikit kalau ada istri punya wanita idaman lain. Tapi ini zaman memang mulai edan. Kalau kita nggak pegang kepada Al-Quran, salah satu penyebab kenapa anak terlahir itu LGBT atau jadi waria atau jadi banci itu karena waktu hubungan suami istri dia tidak berdoa dan biasanya jorok tidur sampai pagi tanpa membersihkan kelaminnya, tanpa mandi junub, dan mandi junub juga tidak tahu bagaimana cara mandi junub yang benar. Agama sebetulnya sangat ketat mengatur itu, dan temuan ilmiah modern mengatakan sejak zaman ulama Ibnu Sirin dulu mengatakan bahwa yang menyebabkan anak itu tiba-tiba orientasi seksualnya itu bermasalah biasanya karena sering makan babi dan sering makan keledai. Karena dua jenis hewan ini yang memang suka pada sejenis. Apalagi ditambah profesornya mengatakan tidak ada larangan di dalam Al-Quran untuk nikah sejenis. Bahkan dianjurkan di dalam Al-Quran, wa min ayatihi, ini profesor gilanya mengatakan itu, an khalaqalakum min anfusikum azwajan, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu adalah diciptakannya pasanganmu dari jenismu sendiri. Katanya ini membuktikan ayat ini adalah boleh kawin sejenis. Jadi bukan heteroseksual tetapi homoseksual. Ketika kita tidak menjadikan Al-Quran sungguh-sungguh sebagai pegangan, maka menjadi kacau rumah tangga ini. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. Jika ada masalah dalam rumah tangga, jangan cepat-cepat kembalikan ke adatmu atau kepada peradaban keluargamu sendiri. Walau masalah besar orang Indonesia ini sebetulnya 70% cara orang Indonesia berumah tangga adalah mencontek keluarga masing-masing. Tidak punya pegangan khusus bagaimana membangun rumah tangga berdasarkan panduan yang ilmunya absolutely absolute. Bukan panduan yang pegangannya adalah relatively absolute. Ada kebenaran-kebenaran yang kelihatannya baik, tapi itu nisbi. Kebenaran yang harus kita pegang adalah kebenaran yang benarnya benar-benar benar. Benarnya benar-benar benar, ini yang saya maksud. Misalnya, mencari rezeki. Di dalam Al-Quran ada 4 cara mendapatkan rezeki. Yang pertama adalah rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak satu hewan melata pun di dunia ini kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Apalagi manusia, oksigen misalnya, sinar ultraviolet misalnya, apakah kita perlu kerja keras untuk mendapatkannya? Tidak. Air hujan, siapa yang bisa menciptakan air di dunia ini? Dan seterusnya. Ini semua adalah rezeki yang sudah dijamin. Tingkatan kedua cara mencari rezeki adalah wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan tambahan rezeki kecuali sesuai dengan kadar usahanya. Jadi kalau Anda mau tahu berapa tambahan bonus rezeki yang Anda ingin dapatkan, lihat seberapa besar usaha Anda dalam hal ini. Usaha. Kalau hari ini tidak kelihatan, Allah bersumpah di dalam Al-Quran, Allah berjanji di dalam Al-Quran, wa anna sa'yahu sawfa yura. Apa yang diusahakannya hari ini, satu saat nanti pasti akan dia lihat. Jika itu baik, maka kebaikan yang muncul. Jika itu buruk, maka keburukan yang akan dia lihat. Tapi ada jenis rezeki yang ketiga yang ini kadang tidak masuk dalam fakultas ekonomi dan berbagai macam bentuk pelatihan. Adalah la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jangan dikira ini bukan konsep mencari rezeki. Barang siapa yang bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku kepadanya. Dan barang siapa yang kufur, maka akan aku berikan siksa yang amat pedih. Tapi ada jenis mencari rezeki yang keempat. Sebelum saya menjelaskan jenis rezeki yang keempat, satu hari Nabi Sulaiman buka tender untuk semua perusahaan besar kurir bidang kargo. Ya ayyuhal malak, wahai para pembesar-pembesar dunia. Barangkali kalau yang boleh ikut tendernya Sulaiman ini, yang korporatnya mungkin kelas A ini, yang kalau akte notarisnya mungkin modalnya minimal 100 miliar yang boleh ikut tendernya Nabi Sulaiman. Ayyukum ya'tini, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis yang berada di Yaman, di Saba, ke singgasananya Sulaiman yang berada di Palestina. Qala ifritun minal jinni, pembesar tertinggi, terhebat di kalangan jin adalah ifrit yang cerdik itu. Kata ifrit Sulaiman, aku ini kawiyun amin, aku kuat dan aku bisa dipercaya. Ini kriteria memang orang yang hebat sebagai seorang pebisnis lah kira-kira begitu. Atau orang-orang yang bakal menang dalam pertarungan di dunia ini biasanya kalau dia punya dua. Powerful ya, dan dia bisa dipercaya. Ini kunci sukses dalam bahasa Al-Quran, dan ifrit punya itu di hadapan Sulaiman. Kawiyun amin. Apa katanya? Aku bisa mendatangkan kursinya Ratu Bilqis, singgasananya Ratu Bilqis, sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Kalau sekarang saya duduk, lalu saya berdiri, kira-kira kalau hitungan detik itu tek, tek, tek, tek, terlalu cepat barangkali, tek, tek, tek, satu detik. Kalau saya sekarang duduk, lalu berdiri, kira-kira berapa detik yang saya butuhkan untuk berdiri? Mungkin 0,5 detik itu. Dia bisa pindahkan itu. Siapa yang lebih hebat dari ifrit? Qala allazi indahu ilmun minal kitabi ana atika qabla ayyartadda ilaika tarfuka. Kata orang yang punya ilmu dari Alkitab, bukan dari ilmu minal UI, ilmu minal ITB, ilmu minal Harvard, ilmu minal Berkeley, bukan. Qala allazi indahu ilmun minal kitab. Jangan main-main sama Al-Quran itu. Berkatalah orang yang punya ilmu absolutely absolute, karena ilmu-ilmu kampus paling tinggi itu adalah relatively absolute. Apa itu relatively absolute? Saya lihat dengan mata saya sendiri, saya dengar dengan telinga saya sendiri, dan ini ilmiah, dan ada pakar yang bisa menyaksikan itu, dan itu faktual, dan ini empiris, dan ini repetitif. Apapun selama itu bukan wahyu, relatively absolute. Kebenaran yang benarnya benar-benar benar adalah al-wahyu, absolutely absolute. Dan kata orang yang punya ilmu dari Alkitab berkata begini, aku bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis ke istanamu sebelum kamu berkedip. Wow, coba berkedip sekarang gitu ya, berapa detik yang anda butuhkan? Qala allazi indahu ilmun minal kitab. Kalau kita mengambil ilmu membangun rumah tangga, mencari rezeki untuk keluarga dengan ilmu yang paling tinggi, yang keempat adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini banyak didengar dan sering terbiasa, tetapi kemudian karena tidak ditadabburi baik-baik jadi seakan-akan berlalu. Padahal ini adalah cara mencari rezeki yang paling tinggi. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan-jalan keluar yang banyak dan diberikan rezeki yang tidak pernah dia duga dari mana asalnya. Sidang Jumat rahimakumullah. Termasuk kenapa perceraian adalah perkara halal yang Allah benci. Karena perceraian itu sebetulnya pasti ada solusinya. Walaupun solusi apa, cerai itu sendiri solusi. Tapi kapan seseorang boleh bercerai? ketika bersama-sama hukum Allah tidak bisa tegak. Kapan seseorang boleh rujuk setelah dia talak satu atau talak dua? Kalau ketika bertemu lagi, bersama lagi, dia mengira dengan perkiraan yang kuat bakal bisa menegakkan hukum Allah, maka dia boleh rujuk kembali. Sidang jemaah rahimakumullah, ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Sebagai penutup khutbah ini, ada bocoran dari surga. Bagaimana caranya, gimana ceritanya kok seseorang bisa masuk surga sekeluarga? Fa'akubala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Ada satu peristiwa di sudut surga, digambarkan, di framing oleh Al-Quran, cerita apa yang terjadi di surga. Saat mereka sedang standing party ataukah sedang duduk, saya tidak tahu kondisinya. Yang jelas mereka sedang berhadapan-hadapan sambil menikmati kenikmatan surga. Ya, kenikmatan surga itu saya kira tinggal dibaca Al-Quran seperti apa hebatnya. Ada diskusi. Ceritakan dong gimana ceritanya kok Anda bisa masuk surga? Ini sesama penduduk surga. Mungkin yang lain juga bertanya gini. Oke, saya jawab, tapi nanti ceritakan juga ya. Bagaimana ceritanya kok Anda bisa masuk surga sekeluarga? Faqabala wa'udhum ala wa'udin yatasa'alun. Jawabannya ternyata sama. Faqabala wa'udhum ala wa'udin yatasa'alun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ini rahasianya, bagaimana orang itu bisa masuk surga sekeluarga. Dulu, waktu kami di dunia, di tengah rumah tangga kami, kami saling mengingatkan tentang bahayanya siksa api neraka. Ini kata kuncinya. Jangan jadikan rumah bagian daripada bioskop, jadilah home theater. Jadikan rumahmu sebagai rumah ibadah. Lihat, rezeki itu datang karena ada mihrab. Zakaria bisa punya anak, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Malaikat datang ke rumahnya Zakaria saat Zakaria sedang berdiri sholat dan sholatnya di mihrab. Maryam tidak keluar rumah, tapi Zakaria selalu bertanya, setiap kali aku masuk ke mihrabmu, katakan ini mihrab, gak usah mesti bikin yang bagus-bagus, sajadah saja, hadirkan malaikat di rumahmu. Karena biasanya memang tempatnya setan di rumah itu selain di WC, satu lagi adalah di home theater. Tempatnya jin suka nongkrong di rumah, sesuci apapun kiai itu, pasti di WC-nya ada jin di situ. Nah, yang tempat kedua paling banyak jin di rumah itu kemungkinan besar di ruang home theater-nya itu. Jadikan rumahmu sebagai rumah ilmu. Rumah ilmu. Abu Bakar, Abu Darda menjadikan rumahnya seperti itu. Jangan pindahin bar ke rumahmu. Jadilah minibar. Kalau perlu minumannya persis seperti di bar. Keliru itu. Jadikan rumahmu rumah ilmu. Yang ketiga, bikin rumahmu itu menjadi rumah ketenangan, rumah perlindungan anak-anakmu dari penyakit-penyakit sosial. Sekarang ini tidak ada lembaga yang bisa menyelamatkan anakmu kecuali rumah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawmil wafa. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di dalam Al-Quran, yang mendoakan anak itu enggak ada ibu. Semua ayat yang mendoakan anak itu ayah. Tapi di lapangan yang sering doain anak itu justru ibunya. Bapaknya mikirin diri sendiri saja. Bertobatlah dari cara-cara hidup yang keliru. Ketika Ibrahim belum lahir, apa doa? Ketika Ismail belum lahir, apa doa Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Berikanlah kepada aku keturunan yang saleh. Ketika Ibrahim lahir, Ismail lahir, apa doa Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Tuhan, jadikan aku ayah teladan sholat dan jadikan anak keturunanku anak mendirikan sholat. Ketika Ibrahim sukses karirnya, wa idzibtala Ibrahim rabb wa idzibtala Ibrahim rabbu kalimatin fa atammahunna. Intinya